Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bidinil umidin. Pemirsa dan pendengar serta para jamaah dan para ikhwah dari komunitas BSI yang rahmati Allah SWT. Alhamdulillah kembali di kesempatan yang mulia ini malam Minggu ya. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu Doro Idaman 2, membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar. Ini adalah pertemuan yang keempat ya, dari rangkaian pertemuan sesilah kitab ini, yaitu Fiqhul Muyassar, Fidu'il Kitab As-Sunnah. Pembahasan kitab fikih, pembahasan fikih secara mudah, ringkas, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah pembahasan bab yang kelima dari kitab At-Thaharah, yaitu bab yang kelima ini berbicara tentang seputar perkara hukum fikih tentang wudu. Dan di dalam bab ini ada beberapa masalah yang akan dibahas. Ada sekitar delapan atau yang kelima itu ada sekitar 8 masalah yang kita bahas, mulai dari definisi wudu, dalil tentang wajibnya berwudu ya, kemudian nanti syarat-syarat wudu, kemudian hal-hal yang wajib ya, kewajiban-kewajiban dalam berwudu. Kemudian setelah itu sunnah-sunnah ketika berwudu, ya selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian hal-hal yang mewajibkan berwudu yang ketujuhnya, yang kedelapan yaitu hal-hal yang dianjurkan kita untuk berwudu ketika melakukannya. Baik, para ikhwan akhwat, kaum muslim muslimat yang mati Allah SWT, kita akan mulai pembahasan kita. Bab yang kelima dari kitab Thaharah bicara seputar fikih wudu. Ya, yang pertama adalah definisi, pengertian wudu itu apa. Ya, wudu ada juga orang menyebut al-wudu. Al-wudu adalah perbuatan yang orang yang sedang berwudu. Kalau al-wudu adalah air yang digunakan untuk ya berwudu. Nah. Atau al-wudu adalah air ya, atau sebaliknya ya. Al-wudu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Al-wudu adalah perbuatan yang dilakukan untuk menggunakan air dalam berwudu. Jadi dari segi bahasa etimologi dia min wadha'ah, cahaya. Ya, yaitu wahyal al-husnu wa nadhafah, yaitu keindahan dan kebersihan. Jadi maka banyak sekali keutamaan-keutamaan di antara berwudu itu. Ya, walaupun di sini tidak dibahas ya keutamaan-keutamaan berwudu. Sebenarnya ada pembahasan keutamaan-keutamaan berwudu, antaranya adalah Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, bagaimana kalau seandainya salah seorang kalian mandi 5 kali di depan rumahnya ada sungai gitu ya. Apakah hal baqiya min darani syai'? Apakah ada tersisa dari kotoran pada badannya? Demikian pula seorang mukmin yang berwudu 5 kali sehari untuk menunaikan salat-salat yang fardu ya. Nah, kemudian juga di keutamaan wudu nanti kan disebutkan ya bahwa Rasulullah SAW mengenai umatnya ketika setelah di padang mahsyar menuju telaganya Rasulullah SAW, disebutkan bahwa min asar wudu, yang anggota wudunya akan bercahaya. Jadi dunia itulah bagian-bagian yang utama untuk dibersihkan ya, bagian-bagian utama untuk dibersihkan sehingga jadi seorang muslim itu adalah orang yang bersih. Orang yang sangat bersih ya. Bayangkan sudah beberapa hal yang kita bahas sebelumnya, mulai bagaimana menjaga alat air yang digunakan untuk bersuci, kemudian alat-alat digunakan untuk bersuci, kemudian apa saja yang perlu dibersihkan. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang apa namanya siwak dan sunanul fitrah ya. Kemudian sekarang berwudu. Ya, berwudu. Adapun pengertian secara syar'i ataupun secara istilahi ya, pengertiannya adalah istimalul ma fi a'dha'il arba'ah, yaitu mempergunakan air membasuh 4 anggota, yaitu muka, tangan, kepala dan kaki, ala sifatin makhsusah, dengan cara ya khusus fi syara', ditentukan cara dikhususkan oleh syariat. Ya. Dalam tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih ringkasnya adalah yaitu mencuci anggota wudu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan niat tentunya. Wudu itu tentu dengan niat. Nah, niat tadi menentukan sebagai ibadah atau tidaknya wudunya. Kalau dia berwudu hanya untuk mendinginkan badannya, dia enggak tidak dapat pahala. Tapi kalau wudunya dia mengingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat ibadah. Baik. Kemudian ya itu tentang apa namanya pengertian wudu. Jadi wudu itu adalah yaitu menyuci anggota-anggota khusus dari badan kita yang telah ditentukan dalam agama kita sebagai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisinya, barangkali ringkasnya dalam bahasa Indonesianya. Jadi hukumnya adalah wajib bagi orang yang muhdits apabila dia ingin melaksanakan salat. Ya, orang yang berhadas. Ya, beda antara orang berhadas dengan orang bernajis. Kemarin sudah kita bahas dalam kitab Thaharah, awal kitab Thaharah. Ya. Berhadas itu adalah hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil orang yang tidak punya wudu, hadas besar orang yang dalam keadaan junub. Nah, hadas besar, hadas kecil mewajibkan berwudu. Hadas kecil itu seperti berkentut, buang air kecil, buang air besar, itu hadas kecil yang mewajibkan berwudu. Hadas besar yang mewajibkan mandi. Contohnya apa? Haid, nifas, ataupun junub, dan seterusnya. Nah, wudu ini hukumnya wajib apabila seseorang hendak melaksanakan salat. Ya. Ataupun ibadah-ibadah yang disyaratkan untuk berwudu, melakukan seperti tawaf, paham-nya. Atau pendapat sebagian ulama adalah ketika menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Baik. Itu berbicara tentang pengertian wudu. Ya, dia adalah ibadah. Jadi begitu hebatnya agama kita. Jadi begitu anjurannya untuk selalu kita bersih. Ya, kita bukan sekedar hanya bersih-bersih saja, tapi kita juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keagungan agama kita ini. Karena dia perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah berjanjikan berbagai pahala di atas perbuatan ataupun di atas ibadah ini. Yang kedua adalah dalil tentang wajibnya berwudu. Tentu mayyajib wa mata yajib. Siapa yang wajib berwudu dan kapan dia wajib berwudu. Nah, dalil tentu dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu bikum ma yuridu liyajra alaikum ya min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Ya. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah, wahai orang-orang beriman apabila kalian hendak melaksanakan salat. Jadi idza kuntum fi'il idza apabila masuk kepada fi'il madi dalam ilmu bahasa Arab itu adalah mengembalikan maknanya kepada masa yang akan dilakukan. Tapi kalau madi itu kan masa yang terbalik. Tapi apabila idza, ya apabila kalian telah salat, ya bukan begitu maksudnya, apabila kalian hendak salat maka faghsilu wujuhakum, basuh mukamu kalian, wa aydiyakum ila marafiq, tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapu kepala kalian, ya, wa arjulakum ila ka'bain, demikian pula kaki kalian sampai dua mata kaki. Nah, kemudian wa arjulakum ini itu atofnya kepada bagian yang dicuci, bukan kepada yang wa arjulikum, ya, bukan demikian, bukan dibasuh. Bukan disapu seperti kepala, kaki. Kaki tetap dicuci seperti mana? Muka, tangan, ya. Kemudian, itu dijelaskan di situ anggota wudu, yaitu memasuk muka, tangan sampai siku, kepala disapu, kemudian kaki sampai dua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattaharu, wa in kuntum maradu aw ala safarin, aw jaa ahad minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa, walam tajidu ma'an fatayammamu. Dan jika kalian junub, fattaharu, maka bersucilah. Wa in kuntum maradha, dan jika kalian dalam keadaan sakit, ya, fattaharu junuban ini tidak cukup dengan wudu saja. Fattaharu artinya adalah mandi, dan sini nak dijelaskan tafsirnya dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Fattaharu artinya bersihkan, ya, maka bersuci dengan cara yang mandi besar bahasa kita. Dan jika kalian sakit atau ala safarin, atau kalian dalam perjalanan, au jaa ahadu minkum minal ghaa', atau salah seorang kalian buang air besar, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Nah, ini akan ada nanti datang dalam bagian-bagian yang membatalkan wudu menyentuh wanita, ya, apakah menyentuh ini maksudnya adalah berjima, berkumpul suami istri, atau maksudnya menyentuh secara zahir saja keartian itu. Di sini ada dua pendapat ahli tafsir dan juga para fuqaha. Ada yang menyatakan itu artinya adalah melakukan hubungan suami istri. Yang ada yang menyatakan sebagai Imam Syafi'i mengatakan adalah menyentuh wanita. Falam tajidu ma amfatayamam sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Ya, maka sapulah, ya, dengan tanah itu muka kalian dan tangan kalian. Tentu tangan kalian bukan masuk sampai sini, karena disebutkan dalam sifatnya nanti kita dalam tafsir dijelaskan oleh hadis Rasulullah, cuman kaffaihi, dua telapak tangan punggung, dua punggung tangannya. Ya. Ma yuridullahu liyajala alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kalian untuk dalam ditimpa mendapatkan kesulitan. Ya. Allah tidak ingin menjadikan atas kalian dari kesulitan. Min harajin. Harajin itu nakira itu. Allah tidak menginginkan kita umat ini, umat muslim ini atau manusia ini jatuh ke dalam kesulitan. Maka diberi kemudahan. Ini keagungan agama kita ini. Ya, kalau kita tidak mendapatkan air, kita boleh bertayamum. Maka di situ karunia Allah SWT terlihat oleh kita di sini. Keistimewaan agama Islam, khususnya agama yang dibawa Rasulullah SAW, beda dengan agama yang sebelumnya. Agama syariat-syariat para nabi sebelumnya, bukan nama. Syariat-syariat nabi sebelumnya, karena syariat yang berbeda. Tapi kalau agamanya tetap Islam namanya. Syariat hukum-hukumnya berbeda. Kalau yang sebelumnya mereka tidak boleh, tidak diizinkan untuk bersuci kecuali dengan air. Atau dihilangkan benda yang kotor kena najis itu umpamanya. Dipotong. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan fadhilatu 'alal anbiya' bisittin. Aku diberi keutamaan di atas nabi-nabi sebelumku, yaitu dengan enam perkara, antara waju'ila lil ardu masjidan tahura. Allah jadikan bumi ini sebagiku sebagai tempat untuk sujud dan juga alat untuk bersuci. Nah, inilah kebanggaan keutamaan agama Islam. Jadi, ada solusi-solusi dalam kondisi-kondisi yang membutuhkan yang menyulitkan, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Inilah keutamaan agama Islam ini. Dan seperti peraturan manusia, ya, peraturan manusia itu kadang-kadang terlalu longgar, kadang-kadang terlalu saklek, gitu. Kalau manusia gitu ya. Ya, terlalu longgar atau sekarang terlalu saklek. Ya, tergantung dari hakimnya kadang-kadang atau penegak hukumnya gitu kan. Mau ditafsir bagaimana, mau dipakai pasal mana, itu tergantung. Ya. Kalau agama Islam ini sama saja. Dia orang semua paham, ya. Dia ulama ataupun dia orang awam, kalau belajar dia tahu maksud-maksud yang dijelaskan dalam Al-Quran ini. Di ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Ya, Allah tidak menginginkan menjadikan atas kalian adanya kesulitan. Min haraj itu kan, ya, nafis dalam nakira, sedikit pun apapun kesulitan. Maka oleh sebab itu ini ya, para fuqaha mengambil itu al-mahdhurat tubihu ad-darurat al-mahdhurat tubihu ad-darurat yutubihu al-mahdhurat. Jadi kalau dalam kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarangkan itu. Ad-darurat tubihu al-mahdhurat itu. Atau istilah ulama lain apa? Hukum agama kita idza dhaqa ittasa'a. Idza dhaqa ittasa'a. Kalau sempit ada hal yang menyempitkan, dia menjadi mudah. Gitu. Diberikan kemudahan. Maka siapa lagi yang tidak mau beragama dengan agama Islam? Tidak ada hal yang sulit bagi kita untuk beragama ini. Semua diberi kemudahan Allah SWT. Salat saja umpamanya enggak mampu berdiri, ya duduk kalau kita sakit. Enggak mampu duduk, ya berbaring. Ya, terakhir adalah yang menggerakkan anggota badan atau dengan hati, dan begitu kemudahan Islam ini. Ya, tidak ada ajaran agama ini yang di luar kemampuan makhluk. Bahkan jika dia tidak mampu, Allah beri keringanan-keringanan. Begitu berbeda dengan aturan manusia, ya. Nah, ya, tidak membedakan antara yang mampu yang tidak mampu, antara miskin dan kaya. Kadang-kadang dah yang namanya peraturan itu kadang-kadang malah lebih beratnya kepada orang-orang yang tidak punya backing, yang tidak punya apa namanya, yang tidak punya kedudukan, malah lebih ditajamkan hukum kepada mereka. Ya. Apalagi bertentangan dengan ada misi-misi tertentu dari penegak hukum untuk menegakkan hukum itu. Nah, ini yang jadi begitu mudahnya agama kita. Walaki yuridu litahhirakum, tapi Allah ingin membersihkan kalian. Ya, kalian itu bersih kata Allah, litahhirakum. Taharah ini ya baik lahir maupun batin tentunya. Walitimma ni'matu 'alaikum, walitimma ni'matahu 'alaikum, agar Allah ingin menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Maka oleh sebab itu kesempurnaan agama ini, agama dan turunnya diutusnya Rasulullah SAW, sempurnalah nikmat agama ini di atas manusia. Sebenarnya diungkapkan oleh orang Yahudi ketika dia berkata kepada Umar bin Khattab, sungguh di kitab kalian itu ada satu ayat, "Law nazat fina ma'zab ma'syar Yahud la takhadnahu idan." Ya, la takhadnaha idan. Di dalam kitab kalian itu ada satu ayat, seandainya itu turun ayat itu kepada kami, kami jadikan waktu turunnya ayat sebagai hari besar orang Yahudi gitu. Itu ayat mana? Kata Umar, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala telah aku sempurnakan agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati, dan Allah telah sempurnakan nikmatnya kepada kita. Nah, aku telah menyempurnakan nikmatku pada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di termasuk dia walitimma ni'matahu 'alaikum, karena Allah ingin menyempurnakan nikmatnya pada kalian. La'allakum tashkurun, moga kalian bersyukur. Ya, moga kita bersyukur ini. Ya, dimulai dengan perintah ya untuk berwudu, ya, kita ketika bersolat. Di sini tentu juga sekalian menunjukkan kebatilan ada pemahaman ya yang aneh, umpamanya dia mengatakan solat itu cukup eling saja ya, merenung saja. Tentu tidak. Ini Allah katakan kalau mau sholat berwudu dulu, ya tidak cukup eling saja kan? Karena dia berujar juga dengan ayat Al-Quran yang dia keliru dalam memahaminya. Ya, akim sholat lidikri, tegakkanlah sholat untuk ingatku. Maka dia menafsirkan kalau sudah ingat sudah sholat. Ini dia mengambil satu ayat saja dan tidak berupaya memahami ayat itu sesuai dengan pemahaman bagaimana Rasulullah memahamkan ayat itu, mengajarkan pemahaman ayat itu kepada para sahabat dan juga para sahabat memahami ayat tersebut. Nah, jadi disinilah konsep memahami agama ini bukan dipotong-potong dalilnya atau diambil dalil yang sesuai dengan hawa nafsu kita saja, tapi lihat bagaimana penjelasan ayat-ayat yang lain, ya, untuk menjelaskan ayat-ayat yang mujmal, ayat-ayat yang global. Baik. Jadi sini sebetulnya banyak sekali faedah-faedah ya, tapi kita karena kan pelajaran kita pikir ringkas, jangan sampai terlalu panjang syarahnya kan begitu ya, nanti malah menjadi tidak pikir ringkas kan begitu. Tetapi hikmah di sini luar biasa jika kita mencoba merenungi ayat ini adalah praktek ibadah itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mencoba-coba buat praktek-praktek ibadah yang tidak ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Gitu. Kalau seandainya ada ibadah-ibadah yang dikatakan orang sekarang sebagai bid'ah hasanah itu penting, pasti Allah dan Rasul mensyariatkan. Maka bukti bahwa ibadah-ibadah yang tidak ada landasan pada agama itu yang dilakukan oleh sebagian orang dengan bahasa agama disebut sebagai bid'ah adalah buktinya ketika mereka melaksanakannya tidak ada standar baku dalam ibadah jadinya gitu ya. Standar bakunya apa gitu. Tidak ada. Baik waktunya, baik metode pelaksanaannya, atau ketentuan itu tidak ada. Kadang-kadang malah lebih banyak dalam ritualnya itu perbuatan yang bercampur aduk antara maksiat, ya, kedosa, perbuatan dosa. Nah, ini menunjukkan indikasi bahwa itu suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang mulia ini atau sunnah Rasulullah SAW. Ini ayat mewajibkan tentang wajibnya untuk berwudu sebelum kita sholat. Nah, dan juga menjelaskan ketika tidak ada air, di sini diberikan solusi, ya, yaitu boleh bertayamum. Kalau bertayamum, apa anggota yang disapu, diusap? Hanya adalah muka dan punggung tangan saja, ya kan? Nah, kemudian wa'idikum, kan itu dan tangan kalian, pokoknya. Kalau orang tidak memahami dengan apakan orang-orang ada yang mengatakan ya bahwa orang-orang Salafi Wahabi itu orangnya tekstual gitu, memahami teks saja, tidak memahami kontekstual gitu ya. Dan di mana buktinya? Kalau seandainya tekstual dipahami wa aydikum, tentu berarti kalau kita tayamum muka dan tangan kalian, ya tentu berarti kita bertayamum sampai ke sini semua. Dan tidak ada satupun ulama mengatakan demikian. Bertayamum itu adalah seperti yang contoh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mencontohkan ini mayak fika, dicontohkan Rasulullah menepuk berdebu, kemudian beliau usap begini dan beliau ya beginikan, ya kemudian muka beliau, atau diginikan ke muka beliau debu itu, kemudian ke tangan gini. Nah, itu cara bertayamum. Jadi beda antara anggota wudu dan anggota tayamum. Baik. Dan Allah menyebutkan bisanya diganti wudu jika orang uzur untuk menggunakan air, ya dikiaskan oleh persoalan-persoalan lain oleh ulama di sini, kalau orang uzur menggunakan air maka dia boleh bertayamum. Itu adalah Allah menginginkan kemudahan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan menjadikan atas kalian itu ada kesulitan. Walaki yuridu liyutahhirakum. Jadi Allah ingin yuridu liyutahhirakum agar Allah mensucikan kalian. Walitimma ni'matu 'alaikum, dan Allah ingin mencurahkan nikmat-Nya atas kalian. La'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Jadi atas nikmat yang Allah berikan kemudahan kepada kita, ya, tetap bisa beribadah dalam kondisi bagaimanapun. Dan ini menunjukkan betapa agungnya sholat itu. Sehingga tidak ada cerita untuk meninggalkan sholat. Ya, kalau sakit enggak mampu berwudu, ya, enggak mampu berjalan mengambil wudu, dia bisa bertayamum. Seorang pemenya sedang di isolasi dan dia tidak bisa ada tempat air, atau dia sedang kehabisan air, dan dia boleh ya bertayamum. Dan subhanallah, ini agama yang agung. Kemudian sabda Rasulullah SAW tentang hukum wajibnya berwudu itu la yaqbalu salatan bighairi tuhurin, ya Allah tidak menerima salat orang yang tidak berwudu, ya wala sadaqatan min ghululin, ya Allah tidak menerima sedekah kalau dari hasil rampok, hasil maling, hasil korupsi, ya tidak menerima sedekah itu. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, la yaqbalu salatan min man ahdatha hatta yatawaddaa, bahwa Allah tidak menerima salat orang yang telah berhadas, orang berhadas sampai dia berwudu. Ya, berhadas, ya. Kalau hadas besar tentu dia harus mandi. Kalau hadas kecil kentut, buang air kecil, buang besar atau hadas kecil pun. Baik. Atau keluar madi, ya. Atau madi, ya. Walam kun ahadun minal muslimin fi dzalik khilaf. Tidak ada satu pun dinukilkan seorang pun dari kaum muslimin ada perbedaan pendapat tentang wajibnya wudu ini. Fasabat bidzalika masyru'iyatul wudu, masyru'iyatul wudu, maka telah dipastikan tetap dengan demikian itu tentang disyariatkannya wudu itu dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma. Kemudian wa alaman yajib, siapa yang wajib berwudu, kepada siapa yang diwajibkan. Ini diwajibkan ya, bukan berarti tidak boleh berwudu, beda itu. Jadi ini wajib bagi seorang muslim itu berwudu apabila dia mau beribadah yang disyariatkan wudu untuk beribadah itu seperti salat dan tawaf, ya. Maka diwajibkan muslim yang balig dan berakal. Idza arada shalah, atau apabila dia ingin melaksanakan salat atau yang ibadah yang sama hukumnya untuk diwajibkan wudu sebelum melaksanakan seperti apa? Tawaf tadi. Atau sebagai pendapat ulama adalah menyentuh mushaf, memegang mushaf. Baik. Jadi itu wajib bagi orang muslim yang sudah balig dan berakal. Kalau enggak muslim enggak diwajibkan. Kalau dia enggak balig enggak diwajibkan. Kalau dia tidak berakal tidak wajib. Ya. Seperti orang gila umpamanya. Anak-anak umpamanya. Ya kan? Itu hukum diwajibkan. Tapi bolehkah anak-anak berwudu? Boleh. Kenapa diwajibkan? Kenapa tidak wajib? Karena dia belum wajib salat. Kan gitu. Tapi kan anak-anak disuruh diajar salat diajarkan salat Rasulullah SAW. Ya, ketika berumur berapa? Umur 7 tahun, ya. Umuru awladakum bisalahum abna'u sab'in wadribu alaihum abna'u asyrin wahum abna'u asyrin. Jadi suruh anak kalian kalau sudah umur 7 tahun itu sudah disuruh sholat, ya, dan pukul kalau tidak mau sholat sudah umur 10 tahun. Nah, tapi ya sebelum sholat diajarkan berwudu tentunya. Tapi kalau karena hukum wajib dia sholat, maka dia tidak kena hukum wajib untuk berwudu. Tapi apabila dia mau diajarkan bersholat, disunahkan dia untuk diharuskan dia harus berwudu dulu, ya, diajarkan untuk berwudu lebih dahulu. Baik, nanti akan bicara lagi bagaimana hukumnya ibadah, anak-anak yang beribadah, pahalanya buat siapa, itu lain pembahasannya. Ada pembahasan-pembahasan khusus untuk seperti masuk, maksudnya seorang anak yang baru balik, dia berhaji, hajinya buat siapa, dia dapat pahala orang tuanya, tapi tidak melepaskan kewajiban tentang haji Islamnya seperti yang disebutkan. Demikian pula salat, jika dia salat, orang tuanya mendapat pahala dengan ibadah-ibadah yang dilakukan anaknya yang belum balik itu. Baik. Kemudian, ya, mata yajib, dan kapan diwajibkan wudu? Apabila waktu salat telah masuk, sudah wajib. Wajib dia berwudu untuk salat. Bagi orang yang sudah wajib salat, tentunya. Tapi bagaimana berwudu sebelum waktu salat? Dianjurkan, iya, bukan berarti dilarang ya. Jangan sampai salah salam, ini diwajibkan, hukum wajib. Tapi, boleh kita berwudu sebelum waktu salat? Iya, boleh. Bukan berarti tidak boleh, dia disunahkan gitu. Tapi tidak sampai hukum wajib. Kalau sudah masuk waktu salat, kata ulama, wajib dia berwudu. Ya. Apabila masuk, au aral insan al fi'la alladhi yashtaritu lahu al wudu, atau ingin melaksanakan ibadah yang disyaratkan untuk berwudu. Wa illam yakun dhalika muta'alliqan waqtin, walaupun tidak berhubungan dengan waktu, seperti apa? Seperti tawaf dan memegang mushaf. Nah. Baik, kemudian masalah yang ketiga. Lanjut, syarat-syarat wudu. Syarat wudu apa? Ya, syarat wudu pertama Islam, akal, berakal, tamyiz, ya, bermumayyiz dia, ya, atau balik, mumayyiz, ya. Maka tidak sah dari minal kafir, dari orang kafir, dan tidak pula orang gila. Walaykunu mu'tabaran minas saghir, dan tidak dianggap apabila dari orang kecil yang dia belum memiliki sinit tamyiz. Sinit tamyiz itu adalah anak yang mampu membedakan antara baik dan buruk, yang salah dengan benar, itu tamyiz, ya. Ya, sebab yang membahayakan dengan yang mudaratkan. Salah satu contoh ya, ujian yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa ketika diuji dengan antara dalam sebuah kisah itu, ya, apa dia ambil bara atau dia ambil rohi atau bara. Nah, jadi sinut tamyiz. Kemudian yang kedua, yang ini yang setelah Islam berakal tamyiz. Kemudian keempatnya adalah niat. Ya, harus berniat. Ini syaratnya wudu, harus berniat. Jadi sahnya wudu itu harus berniat. Jadi walau syarat talafuz biha, dan tidak disyaratkan untuk dilafadzkan niat itu. Li'ada bisubutihi ani Nabi SAW. Karena tidak ada diajarkan Rasulullah SAW. Karena niat itu amal qalb. Dan tidak seorang pun yang tahu amal qalb itu, niat seorang tidak tahu. Maka itu disebutkan niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Ini, dan Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada sahabatnya suatu lafad-lafad tentang ketika mau berwudu. Ya, nawaitu wudu'an. Nawaitu wudu'an, ya, seperti di sebagian madhab ada yang mengajarkan demikian. Ya. Baik. Tidak disunah, tidak disyaratkan untuk dilafadzkan. Karena dilafadzkan tapi diniatkan dalam hati. Kemudian syarat wudu berikutnya adalah itu bersuci. Airnya air yang suci. Nah, ini kita kemarin sudah dijelaskan apa air-air yang suci itu apa. Nah, sudah kita sebutkan kemarin ya. Pelajaran kita bab yang pertama kemarin itu tentang bab thaharah kan. Sebenarnya telah lalu perjalanan tentang air-air yang boleh digunakan untuk bersuci, ya. Adapun air yang bernajis, maka tidak sah berwudu dengannya. Yang ke berikutnya adalah, ini kalau kita hitung dari urutan dari, kalau di sini kan alif ba ya, kalau sudah secara angka, Islam yang pertama, akal yang ketiga, akal yang kedua, tamyiz, kemudian niat, kemudian dengan menggunakan air yang suci. Yang keenam adalah, menghilangkan sesuatu hal yang menghambat sampainya air ke kulit. Ya, min syama'in au ajirin, baik itu adonan kah ataupun lilin kah ataupun cat kah ya, ataupun kutek ya, katila al-adhafir ya, yang digunakan oleh para wanita hari-hari ini ya. Tak boleh menggunakan sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulitnya. Nanti akan dijelaskan lagi apa hukum kalau seandainya seorang ada luka kemudian pakai perban yang enggak bisa dibuka itu ya. Bukan, ini maksudnya bukan karena ada halangan. Bukan karena dia ada perban untuk, nanti akan ada dijelaskan nanti hukum mengusap perban yang luka. Ya, apa hukumnya itu. Baik, jadi jangan sampai ada unsur-unsur yang menghambat sampainya air ke kulit. Kemudian al-istimar wal-istinja, jadi bersuci kalau dia buang air kecil, ya air besar, dia harus bersuci. Istijmar ada menggunakan batu, istinja menggunakan air, ya ketika adanya sebab yang harus mengharuskan dia untuk beristinja atau bersuci tadi. Yang berikutnya adalah al-muwala, berwudu itu syaratnya harus muwala. Muwala itu berturut-turut, ya muwala berturut-turut. Maksudnya gimana? Ya kalau dia berwudu, ya setelah selesai tiga kali muka, langsung ke tangan. Ya, jangan pula muka dulu, kemudian ngorek-ngorek kuku dulu, menggini-gini dulu, sudah kering muka, baru memiliki jarak antara muka, pencuci membasuh muka dengan tangan, dengan jarak yang tidak normal, yang menyebabkan keringnya anggota wudhu yang sebelumnya. Nah, itu tidak sah wudhunya, harus diulang lagi. Nah, ya kan? Satu contoh, umpamanya, lagi wudhu nih, baru sampai tangan kanan, kerannya mati, airnya habis. Nah, mutar-mutar cari air ke sana sini enggak ada, kering. Lalu tiba ada orang yang membawa ember lagi, ini air sisa, bisa kamu wudu di sini. Tapi ini anggota wudunya sudah kering. Ya, enggak sah. Harus diulang dari pertama. Baik, ya. Jadi harus berturut-turut menyuci muka, tangannya langsung setelah selesai anggota yang wudu yang pertama langsung ke anggota wudu berikutnya, setelah anggota wudu yang kedua langsung ke anggota wudu ketiga gitu. Jadi enggak ada hal yang membatasi menjarak. Ya. Baik, yang ke berikutnya adalah ketujuh atau ya, kedelapan adalah yaitu tertib. Ya, tertib itu maksudnya apa? Jangan cuci kaki baru muka, baru tangan, baru kepala. Nah, kan ada urutannya. Urutan disebutkan apa? Muka dulu, kemudian tangan kanan, kemudian tangan. Nanti akan khilaf-khilaf para ulama, sah enggak wudu orangnya kalau dia mendulukan tangan kiri dan kanan. Ya. Jadi muka, tangan, kemudian apa? Usap kepala, telinga, kemudian kaki. Enggak boleh dia di setelah usap kepala tuh muka lagi, kemudian tangan baru kaki. Enggak boleh demikian. Tidak boleh dibalik-balik susunan anggota wudhu itu. Nah, itu tertib namanya, ya. Taib. Taib. Ghusl jami'a adha' al-wajib ghuslah. Menjamin. Kemudian juga menyempurnakan. Tangan itu harus sampai ke siku. Ya. Kaki, apa namanya? Kaki harus sampai mata kaki. Nah, jangan kurang. Itu maksudnya. Itu syarat-syarat wudhu. Yang harus kita ketahui. Taib. Berikutnya. Yang keempat. Masalah yang keempat adalah hal-hal yang wajib anggota wudu untuk yang diwajibkan untuk di basuh. Nah, ya. Anggota wudunya apa? Yang pertama, membasuh muka sempurna. Ya. Itu ada enam. Basuh muka. Nah, mana? Yang muka itu mana? Yang arah ke depan menghadap itu muka. Jadi kalau nanti kalau dirinci kita pikir mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai ke dagu di sini itu muka, dan di telinga sampai ke telinga sini itu muka. Batas muka disebutkan oleh para fuqaha begitu. Ada pengadaan ma yuqabil yang digunakan untuk istiqbal, untuk melihat ke depan itu muka semua gitu Mas. Jadi yang normal tumbuh, kalau rambut itu tumbuh di sini, ini bagi muka enggak? Enggak, muka. Muka itu yang masih hadap ke depan maksudnya. Ya di batasan normal orang-orang tumbuh rambutnya di mana gitu. Baik, gitu ya. Baik. Jadi berdasarkan ayat tadi, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila kalian mau salat, basuh dulu, berwudu dulu, cuci muka kalian. Dan termasuk dalam hal ini berkumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur yaitu memasukkan air ke mulut, berkumur-kumur. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Nah, menurut madhab Imam Ahmad, mereka menjadikan wajib karena ada dalil-dalil bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan istinsyak dan istinsar atau madha ini, itu berkumur-kumur ini. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i dan Imam Malik dan lain ulama lain mengatakan adalah sunnah. Itu perbedaannya. Kalau menurut madhab Imam Ahmad berdasarkan dalil-dalil yang dilakukan adalah wajib, sehingga dia harus berkumur-kumur, kemudian dia memasukkan ke hidung, dibuang, istinsar namanya. Nah, itu. Nanti akan disebutkan berapa kali berkalinya. Itu sunnah, masuk sunnah nanti. Kemudian membasuh dua tangan sampai siku. Nah, ini sampai siku ya. Baik. Kemudian ya berdasarkan tadi apa namanya? Kenapa? Karena kembali kita ulangi sedikit. Kenapa apa namanya? Madzhab memahami menganggap bahwa berkumur-kumur dan istinsyak itu adalah wajib karena Rasulullah menyebutkan bahwa apa namanya? Al-anf itu bagian dari muka. Al-anf wal fam. Ya. Jadi bagian dari muka. Jadi termasuk membersihkan bagian itu. Wallahu a'lam, yang madzhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa berkumur itu adalah hukumnya sunnah. Dan juga istinsyak artinya membersihkan hidung dengan air. Baik, yang berikutnya anggota wudu adalah menyuci dua tangan sampai dua siku. Wa aydiyakum ila al-marafiq, ya. Cuci dua tangan di sini siku. Nanti akan datang kefianya itu nanti, ya. Sunnahnya itu dari sini ke sini. Ya, kalau mungkin di sini sah enggak wudunya, ada ulama mengesahkan tapi tidak ikut sunnah. Karena disebutkan ila. Jadi mulainya berarti di sini baru batasnya ke sini. Bukan dari sini ke sini, maka disebutkan dari sini ke sini. Baik, kemudian juga yang berikutnya anggota wudu adalah yang ketiga adalah mashar ras, mengusap kepala begini kemudian dikembalikan lagi. Nah, tentu di sini akan ada perbedaan umpamanya di antara ulama. Semua ulama sepakat bahwa yang afdolnya itu adalah mengusap semua kepala. Walaupun sebagai madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan paling sedikit dia mengusap bagian rambutnya. Nah, itu paling sedikit. Jangan salah dipahami, ulama tidak mengatakan kalau begini adalah salah, tidak. Mereka mengatakan yang paling sedikit apa. Nah, tetapi yang rajih adalah sebetulnya yang dilaksanakan Rasulullah SAW, contoh dari sahabat Rasulullah SAW, dalam berwudu tidak pernah Rasulullah SAW hanya mengusap bagian depan saja, tapi adalah bagian semua kepala. Dikembalikan lagi, itu sifat wudu yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Wa amsahu bi ru'usikum, yaitu adalah diusapkan air, dibasahi tangannya, diusapkan airnya. Bukan dicuci kepalanya. Nah itu beda ya antara cuci kepala dan mengusap air kepala. Walaupun ulama mengatakan cuci kepala juga sah, tetapi itu menyalahi syariat yang jelaskan bahwa yang disebutkan adalah mengusapkan air ke kepala. Ya, baik. Kemudian masuk dari bagian mengusap kepala itu adalah mengusap kedua telinga. Nah, jadi apakah dengan air baru? Dan ulama mempunyai buah sifat untuk Rasulullah, beliau tidak mengambil air baru untuk telinga, tapi beliau dari sini langsung ke telinga diusap ke belakang begini, ya, gitu. Kemudian, ya, karena bersabda Rasulullah, al udhunani minar ras, dua telinga itu bagian dari kepala. Wa la yuzik mas ba'du ra'si duna ba'. Nah, kalau menurut madhab Imam Ahmad itu, mereka mengatakan tidak boleh menyapu sebagian kepala dan meninggalkan sebagian yang lain. Nah, itu di antaranya hujahnya adalah yang disebutkan hujahnya adalah karena praktek wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyapu mengusap sebagian kepalanya. Demikian pula contoh yang dicontohkan oleh para sahabat dalam mencontohkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adalah keempat adalah membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Nah, ini berarti dimulai dari ujung jari ke mata kaki. Karena hingganya ke sana. Ya, ini berarti bukan dari mata kaki. Tapi walaupun ulama menyatakan sah cara wudhu itu, tapi yang tepat sesuai dengan sunnah dan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW sifat wudhunya, ya, adalah seperti yang disebutkan dalam ayat ini, dari ujung jari ke dua mata kakinya gitu. Baik. Wa arjulakum lil ka'bain. Yang kelima adalah tertib. Yang tertib tadi silakan. Karena Allah SWT menyebutkan tadi, ya, fardu wudhu harus tertib. Allah menyebutkan secara tertib muka, tangan, kepala dan kaki, jangan dibalik-balik. Nah, kalau dibalik tidak sah. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW tidak dan Rasulullah SAW juga mengikuti apa yang disebutkan Allah sebagaimana yang disebutkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, yaitu muka, dua tangan, kepala dan dua kaki. Sebenarnya dalam disebutkan dalam sifat wudu Rasulullah SAW dari hadis Abdullah bin Zaid dan lain sebagainya. Yang karena mualah, mualah itu apa kita? Berturut-turut tadi kita sebutkan. Jadi, biar dia mencuci satu anggota wudhu, lah, akbal ladhi qablahu basyaratan. Jadi, langsung dicuci setelah selesai yang sebelumnya. Langsung. Ya, tidak menung dulu, ya. Tidak buka-buka HP dulu, sampai balas HP juga kering anggota wudhu yang sebelumnya. Tidak demikian, ya. Ya, basyaratan. Jadi, terus selesai muka, langsung ke tangan, kanan, langsung kepala, dan langsung kaki. Demikian, ya. Biduni ta'akhirin, tidak boleh dilambatkan. Fakatkan Nabi SAW tawadhu mutawalian, karena Rasulullah SAW begitu wudunya secara apa namanya langsung, ya, berturut-turut. Berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan, ya, hadis Khalid bin Ma'dan bahwa Nabi SAW ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun. Jadi ketika Rasulullah melihat seseorang salat, itu di apa namanya di tumitnya ada yang enggak basah. Qadra dirham, sebesar dirham yang tidak kena air. Ya. Maka Rasulullah menyuruhnya berwudu kembali. Maka kalau seandainya tidak disyaratkan mualah, yaitu beruntun berturut-turut tadi, tidak syarat. Tentu Rasulullah cukup, tentu kalau dia enggak kena apa namanya tumit, cukup di kenain dicuci tumit saja. Tapi justru Rasulullah SAW menyuruhnya berwudu dari awal. Itu menunjukkan wajibnya berapa secara mualah, ya. Tidak cukup hanya membasuh yang tidak kena air tadi saja. Buktinya Rasulullah menyuruh dia untuk mengulangi wudunya. Fa illau lam takun mualah syartan la amarahu bikas lima fatahu. Kalau seandainya tidak disyaratkan berturut-turut, tentu Rasulullah hanya mencuruh menyuci bagian yang tidak kena air saja. Walam ya'mur bi'iyadatil wudu kullih. Tentu Rasulullah tidak akan pernah menyuruh untuk wudu semuanya, tapi buktinya Rasulullah menyuruh untuk wudu kembali sesempurna wudunya. Lum'a itu adalah maudhi', lum'a arti maksud adalah tempat yang tidak kena air, ya. Di saat berwudu atau saat menyuci anggota wudu. Itu masalah yang keempat, yang kelima, ya. Yang kelima adalah sunnah-sunnah ketika berwudu. Nah, jadi memang ada khilaf di antaranya tadi kita sebutkan istinsyak dan apa? Tamat-mato. Hunaka af'alu yustahabu fi'luha indal wudu. Di sana ada perbuatan-perbuatan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan ketika berwudu. Ya, dan mendapat diberikan pahala bagi orang melakukannya. Barang siapa meninggalkannya tidak salah, ya, tapi tidak dapat pahala dia. Ya, jangan dilecehkanlah kalau tidak ini kan sunah-sunah. Banyak orang kadang-kadang, ya, kalau dalam beli sesuatu ingin dapat bonus atau ingin dapat tambah, ya, gitu. Tapi ketika dalam beribadah dia malah pelit, enggak mau mengambil untuk dirinya sendiri pahala lebih. Ya, berapa sulitnya dia merasakan sunnah, dan sunnah itu sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Dia bagaikan pagar bagi ibadah-ibadah kita yang wajib. Banyak sekali keutamaannya. Ya, di antaranya adalah orang yang bertiba-tiba benar-benar menjalankan ajar Rasulullah SAW. Dia mencontoh Rasulullah SAW dari hal yang sekecil-kecil sampai hal yang sebesar-besarnya. Yang di antara faedah juga disebutkan wajib adalah apabila amal-amalan wajib kita kurang, maka akan disempurnakan melalui amal-amalan sunnah kita. Ya. Kemudian kalau orang selalu menjaga sunnah, pasti yang wajib terjaga. Tapi kalau orang suka meninggalkan yang sunnah-sunnah, lama-lama yang wajib pun tergerus. Nah, itu masalahnya. Ya. Maka jangan sampai dan marilah kita memperbanyak untuk mendapat bonus dalam beribadah kita dengan melaksanakan sunnah-sunnah ini. Jangan kadang-kadang kita terlalu pelit, ya, terlalu berhitung kepada diri sendiri dalam pahala untuk akhirat itu. Kalau untuk dunia luar biasa, kita mungkin untuk makannya nambah gitu, ya, ingin untuk dapat berbagai hal, ingin yang terbaik, ya, ingin hal yang lebih baik, hal yang berkualitas untuk urusan dunia. Tapi dalam beribadah kita tidak mau mendapatkan hal yang paling terbaik di sisi Allah. Ini suatu hal yang perlu diperbaiki pola pikir kita, cara memandang masalah kita dalam menilai akhirat dengan dunia. Baik. Disebutkan oleh penyusun di sini, yang pertama disunahkan tasmiyah. Ya, tasmiyah ini juga khilaf utama. Imam Ahmad menyebutkan wajib, tapi jumhur ulama menyebutkan sunnah. La wudu liman lam yadhkir ismallahi alaihi. Tidaklah sawudu orang tidak menyebut nama Allah atasnya. Jadi semudut bismillah. Ya, ini di antara poin-poin yang dianjurkan kita, momen-momen yang dianjurkan untuk mengucapkan basmalah atau tasmiyah. Ya, bismillah, tasmiyah, ya. Kemudian apa? Bersiwak, yang pernah kita bahas dalam waktu pembahasan siwak kemarin. Siwak, ya, bersihkan. Ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, bahkan oleh Imam Bukhari, ya, mu'allaqan, ya, dan disambung sanadnya oleh Imam Nasa'i, yaitu laula asyuka ala ummati la amartuhum biswak ma'aku li wudu'in. Kalau seandainya tidak, aku akan tidak membebankan kepada umatku, sungguh aku akan memberitakan kepada mereka untuk bersiwak saat setiap berwudu. Yang ketiga, sunnah wudu itu adalah yaitu ghusl kaffaini salasa fi awal wudu. Cuci tangan, telapak apa namanya kaffain ini adalah telapak tangan ini nih, ya, tiga kali sebelum di awal-awal berwudu. Karena Rasulullah melakukan hal demikian, ya. Idkana yaksilu kaffaihi thalatan kama wada fi sifat wudu'i, ya. Di mana beliau menyuci telapak tangan beliau tiga kali seperti mana terdapat dalam sifat wudunya atau cara berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah dianjurkan untuk lebih bersih-bersih dalam berkumur-kumur, ya. Al-mubalaghah fi imlan mata wal istinshaq. Itu betul, masukkan air ke mulut dan membersihkan hidung dengan air kecuali dia sedang berpuasa. Sebenarnya terdapat dalam sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia beliau bertamadmada wa istanthara. Istanthara mengeluarkan air setelah dimasukkan untuk bersihkan hidung. Jadi subhanallah, ya, agama kita, ya, sembali kita terasa, ya. Jadi umat Islam itu umat yang bersih. Enggak ada kelihatan ada tai hidung yang julur-julur juga, kan tuh. Karena dia membersihkan setiap dia berwudu minimal 5 kali dalam sehari gitu. Ya, kemudian juga telinga kan dibersihkan gitu kan. Baik. Jadi enggak ada yang jorok umat Islam itu. Yang jorok adalah orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Berikutnya dan juga disebutkan sabda Rasulullah SAW, wabalagh fil istinshaq illa an takuna shaiman. Ya. Wabalagh fil istinshaq illa an takuna shaiman. Jadi benar-benar melakukan istinshaq, bersihkan hidung dengan lebih bersih-bersih, juga kumur-kumur yang sebersih-bersih, ya, kecuali dalam keadaan puasa, kata Rasulullah. Sekarang kamu sedang puasa. Kemudian adalku wa takhlilul lihya al-katifa bil ma. Nah, itu adalah membersihkan jenggot, ya, membasahi jenggot yang tebal dengan air. Ya, hatta yadkhul ma fi dakhilihi. Sampai yadkhul al-ma, hatta yadkhul ma fi dakhil, sampai air masuk. Itu di antara sunnahnya. Itu membersihkan jenggot dengan air. Ya. Membasahinya. Ya. Ya fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Perbuatan Rasulullah demikian, fa an kana idza tawada yudalliku zira'aihi. Ya, bahwa Rasulullah SAW berwudu beliau, ya, membersihkan ini di sini beliau zira'i beliau di itu. Kemudian membersihkan zira'i dan juga dua siku beliau yudalliku zira'aihi. Ya, dan kadzalika kana yadkhilul ma tahta hankihi, kepada di bawah sininya beliau hanki di sini, wa qalbi lihaitahu. Beliau adalah membersihkan jenggotnya dengan air tersebut. Yang keenam adalah mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Nah, tadi kita sebutkan kan, apakah mendahulukan yang kanan di kiri itu wajib atau sunnah? Kalau di sini adalah sunnah wudu. Ya. Jadi memiliki kenar seorang mendahulukan yang kanan atau yang kiri dalam kedua kaki dan tangan dan kaki. Karena Rasulullah SAW mengakui Nabi Fa'inawi kana yuhibbu at-tayamun fi tanu'alihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Rasulullah suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika mengikat rambut, ya, dan ketika bersuci, maksud berwudu, ya, beliau mendahulukan yang kanan dulu, dan berbagai perkara-perkara yang baik lainnya beliau lakukan demikian. Yang ketujuh adalah taslisul al-ghasl, yaitu tiga kali menyuci anggota wudu tadi dengan muka tiga kali, ya, kemudian tangan kanan tiga kali, tangan kiri tiga kali, ya. Apa kepala juga? Kepala tidak. Kepala hanya satu kali, ada sunnahnya. Dan begitu prakteknya Rasulullah SAW. Tapi walaupun menurut Imam Syafi'i, beliau ada hadis yang memang hadisnya didhaifkan oleh para ulama, maka Imam Syafi'i dalam madhabnya ada, kita lihat wudunya begini, orang-orang madhab Syafi'iyah, ya. Dan sunnahnya kalau kita lihat praktek wudu Rasulullah SAW, beliau mengusap kepala satu kali tapi seluruh, ya, gitu. Itu yang terdapat. Walaupun ada hadis tapi sanadnya lemah, yang mengulang-ulang sekali untuk kepala saja, ya. Baik, kemudian tiga kali. Tapi yang wajib apa? Marwahidah, yang wajib satu kali. Nah, wa istabu salasan, dan disunahkan tiga kali. Karena Rasulullah SAW, ya, pernah beliau berwudu itu sekali-sekali, dua kali, dan tiga kali. Jadi kalau berwudu, kadang kalau tiga kali semua anggota badan cuci, beliau basuh anggota wudunya. Kalau dua kali semua, ya, kecuali tadi kepala, ya, maksudnya yang diulang ini, ya, kecuali kepala. Atau sekali. Nah, yang dipersoalan, apakah dua kali juga sunnah? Ya, sunnah. Sesekali kita amalkan, sekali juga. Kapan sekali itu sunnahnya, anak? Kadang-kadang kita, umpamanya orang sudah pomat, yaitu lebih afdalnya kita adalah sekali-sekali aja, biar dapat rakaat pertama, sholat berjamaahnya. Atau ketika orang antri banyak, antri banyak dengan wudu tiga kali, orang antri banyak ini. Atau ketika air kurang, itu utamanya bagaimana wudu Ustaz? Ya, sekali-sekali toh, nggak tiga kali juga. Nah, ini juga dimengerti bagi para jamaah haji yang umroh, ya, Ramadan gitu kan. Orang antri banyak, dia santai, nyaman, tiga kali, orang antri banyak sekali. Nah, itu ada kondisi-kondisi. Jadi begitu nikmatnya kita belajar Islam, mengerti sunnah, kapan sih suasananya lebih afdol satu kali dan tiga kali itu? Nah, satu kali itu, ya, kalau kita sudah, orang sudah komat, mending satu kali aja. Karena biar dapat rakaat pertama nanti, sholat berjamaahnya. Ya, atau ketika air kurang, nggak mesti harus tiga kali, orang banyak mau berwudu ini. Air kurang lagi, musim panas maunya, itu cukup satu sekali sunnahnya begitu. Sunnah Rasul juga karena berwudu satu kali. Nah, inilah ulama kita memberikan penjelasan-penjelasan, ya, bagaimana keutamaan agama kita dan dalam berbagai kondisi ada aturan yang diberlakukan. Nah, itu jadi saat antri orang panjang, saat air kurang, ya. Kemudian, ya, yang kedelapan adalah yaitu membaca zikir setelah berwudu, ya kan, setelah berwudu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minat tahirin. Ya, itu doa setelah wudu. Maka kata Rasulullah SAW hadisnya, ya, kadang-kadang kita kan banyak, ya, sebaliknya saya ingatkan, kita ingat sini kembali, banyak kita meremehkan persoalan-persoalan kita anggap sepele, itulah yang perlu kita koreksi cara beragama kita. Kadang setelah berwudu, ya, enggak ingat baca doa ini. Jarang kita ingat, kadang-kadang gitu, ya. Nah, cobalah, jangan sampai lagi setelah belajar, mendengar, ya, dianjurkan baca doa ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minat tahirin. Ini tambahan dalam sebagian riwayat lain, ya. Itu setelah berwudu. Jadi, tapi sebagian ada pula yang mengangkat tangan begini. Nah, ini enggak ada demikian. Kecontoh Rasulullah SAW, beliau hanya membaca zikir, maka disebut zikir, bukan? Ya, kalau kita disebutnya doa, ya. Doa habis wudu, doa habis azan. Tapi yang sunnahnya, doa-doa di situ tidak mengangkat tangan, karena tidak ada tuntunan mengangkat tangan dari Rasulullah SAW juga. Para sahabat tidak mencontohkan mengangkat tangan saat membaca doa, atau zikir setelah azan, ataupun zikir setelah wudu. Baik. Itu sunnah-sunnah, ya. Sunnah-sunnah, ya, di ketika kita berwudu. Masalah yang keenam, hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan wudu? Nah, itu ada enam hal. Pertama, al-kharij min as-sabilain, yaitu yang keluar dari dua jalan yang kita paham, ya, yang sudah mengerti dua jalan masih baik. Lewat jalur depan maupun belakang, ya, tempat keluarnya air seni kita atau tempat keluarnya kotoran kita, buang air besar kita. Nah, yang keluar di sana imma adalah kencing, air seni, atau buang air besar, atau mani atau madi, ya, atau darah istihadhah atau angin. Nah, kalilan kana kecil, baik sedikit atau banyak. Ya, itu adalah membatalkan wudu. Ya, yang keluar dari dua jalur tadi situ. Ya, terkentut. Nah, ada pertanyaan kan, kalau nggak salah dalam majlis, salah satu majlis, bagaimana kalau angin itu keluar dilewat yang di depan gitu kan, toh? Nah, dan ibu-ibu bertanya demikian. Barangkali itu tidak termasuk, karena situ bukan yang biasanya, ya, ada lewat belakang. Ya. Maka kalau kentut itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, aila anta jida rihan wa tasma'u sawta, kecuali ada bau atau terdengar suara. Kadang-kadang kata Rasulullah dalam hadis, setan itu kadang-kadang meniup, ya, patat seseorang atau bagian-bagian itu, ya, setan meniup cakapkan dekat, biar kita syak, biar kita ragu, biar kita was-was dalam salat kita. Maka oleh itu Rasulullah mengatakan, selama tidak terdengar suara dan tidak ada bau, jangan yakini. Ya, karena setan akan mengatakan kamu kentut, gitu. Ya, membuat kita ragu-ragu. Baik, ya. Karena pertama dalilnya adalah yang mengatakan dosa bila itu adalah auja'a ahad minkum minal ghaid, atau datang kepada seseorang saat itu kebutuhan untuk buang air, yang membuang air. Juga sabda Rasulullah SAW, laik wallahu salata ahadikum idha ahdata hatta yatawadu'a. Ya, tidaklah Allah tidak menerima salat salah seorang kalian kalau apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Telah berlalu hadis-hadis ini, ya. Dan lagi juga Rasulullah SAW menyebutkan walakin min ghaitin aw baudin aw naumin. Jadi kalau yang membatalkan salat atau kita buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Tidur di sini adalah tidur yang betul-betul kehilangan kesadaran, hilang kesadaran. Jadi beda antara tidur hilang kesadaran dengan orang yang ngantuk, ya. Ya. Para ulama memang beda pendapat juga. Kalau Imam Syafi'i, yang penting kalau udah ngantuk dikit itu aja hilang kesadaran sedikit itu atau duduknya. Tapi kalau Imam Ahmad, yaitu kecuali dia berbaring atau sampai tidur kehilangan kesadaran. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, ya, fi man syakka hal karimuri aula. Kalau ada orang ragu apakah dia kentut atau tidak, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Jangan dia membatalkan salatnya sampai ia benar mendengar suara atau mencium bau. Ya. Yang kedua membatalkan adalah najis, ya, yang keluar dari badan. Ya. Kita dapat pada badan tempat solat kita dan seterusnya. Wa in kana baulan aw ghaitan naqada mutlaqan lidukhuli fi nusus sabiqah. Jadi najis itu adalah kencing atau air besar, ya, maka membatalkan secara mutlak wudunya. Tetapi kalau bukan najis itu bukan tadi apa? Kencing dan bukan kotoran manusia, ya, tapi darah dan muntah, darah dan muntah. Nah, di sini para ulama juga berbeda pendapat, tapi yang lebih dikuatkan adalah apabila darah itu banyak atau muntahnya banyak. Ya. Seperti darah maunya ketika kita habis makan kita lebih ada darah keluar dikit. Nanti nambah. Ya. Atau kita gatal dikit menggores jerawatan, ya, darah, enggak batal wudu. Tapi kalau darah yang banyak, muntah, ya. Fa'in fahisha wa kathura fal'aula yatawadam. Jika itu banyak, ya, maka utamanya dia berwudu. Itu lebih hati-hati. Ya, ini mazhab Imam Ahmad. Kalau mazhab Imam Syafi'i, sedikit pun wajib wudu. Wa in kana yasiran fala yatawadam minhu bil ittifaq. Jika kalau sedikit itu tidak perlu wudu. Ini kesepakatan para ulama. Ada penjelasan juga, ya, para ulama mengatakan kalau muntahnya masih bentuk makanan, itu tidak perlu wudu. Tapi muntahnya kalau sudah bentuk kuning, sudah berubah dari proses, itu berwudu. Nah, itu ada penjelasan-penjelasan itu. Tapi yang rajih wallahu alam, selama muntah itu tidak berlebihan, ya, darah juga tidak berlebihan dan itu sedikit, ya, itu tidak membatalkan wudu. Baik, yang ketiga adalah hilang akal. Ya, gila dia batal wudunya. Taqtiyatuhu bi ighma'i aw nawm, atau sinsan atau dia apa? Tidur. Nah, karena Rasulullah menyebutkan, lakin min ghaitin aw bain wa naum. Kecuali dari kotoran yang keluar, kotoran buang air besar, atau kencing, atau dan tidur. Ya. Dan juga sebab Rasulullah, al-ainu wika'ussah, faman nama faliyatawadda. Jadi adalah, disebutkan di sini adalah, tidur itu adalah, ini tali yang mengikat, ya, disebutkan di sini, mengikat dubur seorang. Ya. Barang siapa yang tidur, maka hendak dia berwudu, kata Rasulullah SAW. Baik, tidur ini yang kita sebutkan tadi sampai hilang akal dan tidak sadarkan diri. Ada, tapi umum sebagian ada memang sudah tidur, ketiduran, ya, seperti mazhab Imam Syafi'i itu wajib berwudu. Amal junun wal ima wasaq. Ya, adapun orang yang gila dan pingsan atau mabuk, dalilnya payah kutu ijma, itu adalah batal wudu secara ijma, sepakat semua ulama. Wa namun naqid huwa al-mustaghri alladhi la yabqa ma'ahu idrak ala hay'atin kan naum. Jadi tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak sekali, ya, sampai dia tidak memiliki kesadaran sedikit pun, ya. Baik dia itu dalam keadaan duduk ataupun tidur, memang tidur menunjur betul gitu. Adapun tidur yang sedikit, ya, yang yasir, fa innahu la yaqdul wudu, itu tidak membatalkan wudu. Karena sahabat Rasulullah SAW, karena para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat ya, radhiyallahu anhum ya, para sahabat kan yusibuhum nu'as wa hum fi intidhari shalah, di mana mereka ditimpa rasa ngantuk dan mereka sedang menunggu salat. Ya, wa yaqumun wa yusallun. Mereka justru malah langsung salat, berdiri dan salat. Wa la tawaddaun. Mereka tidak berwudu. Sebenarnya dijelaskan dalam Sahih Muslim. Jadi mereka ngantuk, ya. Tapi tidak sampai tidur yang sifatnya hilang kesadaran. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan bila ha'il, tanpa ada alas. Nah, ini juga khilaf para fuqaha. Kalau Imam Syafi'i, ya, apa namanya, kalau enggak salah, pendapat tidak batal, ya. Ya. Tapi pendapat para fuqaha yang lain adalah merujukkan, ya, menyentuh kemaluan anak Adam. Ya. Baik kemaluan dia sendiri, atau kemaluan orang lain. Maka, kalau tanpa batas, itu membatalkan wudu. Berdasarkan hadis, Busra binti Safwan, ya, radha anha, bahwa Nabi SAW kata, man masa katakarahu falyatawadda, barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Ya. Wafi hadis Abi Ayyub, dan juga Ummi Habibah, man masa farjahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Yang pertama-tama menyentuh kemaluan laki-laki, yang ini menyentuh kemaluan secara umum, adalah hendaklah berwudu. Ya. Hadis yang pertama tadi, diwakilkan Imam Abu Dawud, ya, dan juga Imam Nasa'i, Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis hasan dan sahih. Ya, dan saya kata Syekh Al-Albani juga. Yang kedua hadisnya adalah hadis Ummu Habibah diwakilkan Imam Ibn Majah dan disahihkan Syekh Nasir bin Al-Albani. Dan hadis Abu Ayyub, ya, Syekh Al-Albani mengatakan saya tidak menemukan tentang sanadnya. Baik. Itu walaupun ada hadis yang mengatakan inna muhabidun minkah, itu adalah bagian dari kamu sendiri, ada hadis itu. Tapi lebih ihtiyat, para ulama mengatakan, lebih ihtiyatnya adalah memilih pendapat yang membetulkan untuk lebih ihtiyat. Wallahu'alam. Baik, jadi, kemudian yang kelima membetulkan untuk itu adalah memakan daging onta. Memakan daging onta. Nah, di mazhab Imam Syafi'i ini tidak membatalkan. Nah, ini tetapi Imam Baihaqi dan Imam Nawawi menolak pendapat itu. Nah, ini kita tunjukkan sedikit bagaimana para ulama yang mengikuti madhab-madhab, mereka tidak taklid kepada imam mereka kalau sudah jelas ada dalil. Kalau jelas sudah ada dalil, bagaimana Imam Syafi'i mengatakan tidak perlu bahwa makan daging imbil itu tidak membatalkan wudu. Tetapi, ya, hadis ada mengatakan Rasulullah SAW menyuruh berwudu ketika makan daging onta dan tidak menyuruh berwudu kalau makan daging kambing. Nah, itu. Nah, kalau sebab itu, ulama Syafi'i ya, dan tadi kita sebutkan Imam Al-Baihaqi dan Imam Nawawi, yaitu merojihkan ya berwudu dimakan daging unta. Dihadiskan hadis Jabir bin Samurah bahwa rajul wasallam bertanya kepada Rasulullah SAW, ana tawaddu' min luhumil ghanam, apakah kita harus berwudu ketika makan daging kambing? Qala in syi'ta tawaddu' wa in syi'ta la tatawaddu'. Jika kalau mau berwudulah, kalau tidak engkau tidak mau tidak apa-apa, ya. Jika mau berwuduk atau jika mau berwuduk silakan, tidak mau berwuduk juga silakan. Itu maksudnya Rasulullah. Qala antana wadhu min luhumil ibil, lalu dia bertanya lagi, apakah kita berwuduk dari makan daging unta? Qala na'am, tawaddu min luhumil ibil. Kata Rasul, iya, berwuduklah kalau makan daging unta. Ini dia soal dalilnya, bahkan Imam hadis ini akan Imam Muslim. Nah, ini di antaranya. Jadi kalau makan daging unta harus berwuduk. Yang keenam adalah ridda anil Islam, itu murtad dari Islam, batal wuduknya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang kafir dengan keimanan maka sungguh batal amalannya. Jadi kafir itu membatalkan. Umpamanya nih, seorang berwudu, dia murtad. Kemudian kembali lagi ke Islam. Apa dia boleh langsung salat? Enggak, dia harus berwudu. Karena wudu sudah batal karena dia murtad. Ya, atau wa kullu ma aujaba al-ghuslu aujaba al-wudu ghairul mayt, ghairul maut. Jadi hal yang mewajibkan apa namanya mandi itu mewajibkan wudu. Nah, ini keumuman ketika seorang mandi junub, seorang mandi wajib dari nifas atau haid, dia wajib berwudu. Nah, itu. Kecuali dia berniat saat mau mandi itu sekalian berwudu. Ya. Dan setelah itu tidak menyentuh kemaluannya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pendapat yang tadi adalah menyentuh kemaluan adalah apa namanya? Membatalkan wudu. Tapi kita katakan memang ada khilaf di situ karena ada hadis lain yang mengatakan inna wa bid'atu mink. Ya. Baik, kemudian ya. Yang masalah yang ketujuh. Yang ketujuh, hal-hal yang mewajibkan berwudu. Nah, apa hal yang mewajibkan berwudu apa saja? Diwajibkan berwudu bagi orang yang mukallaf. Mukallaf itu maksudnya orang yang telah diwajibkan melakukan perintah agama, artinya sudah balik, berakal. Di antaranya adalah hal yang wajib berwudu apa? Salat. Wajib. Dari tadi sandi murman marfu'an yang tadi sudah kita sebutkan. Boleh tidak menerima salat ya, tanpa wudu. Ya, dan juga sedekah dari harta yang haram. Yang kedua, hal yang harus berwudu juga adalah tawaf. Baik tawaf sunnah, tawaf wajib, baik tawaf haji, ataupun haji, dan seterusnya. Tawaf wajib, pokoknya tawaf wada, ya. Kemudian bagi yang berhaji, ya. Kemudian, atau tawaf rukun, seperti tawaf ifadah, atau tawaf sunnah, ya. Sunnah. Maka dia harus berwudu. Kemudian, karena Rasulullah SAW melakukan fa'idah tawadu'ah, ya. Karena Rasulullah SAW, fa'innahu tawadu'ah summa tawaf habil bait. Rasulullah SAW tiap mau tawaf, beliau selalu berwudu. Ya, ini berdasarkan itu. Juga sabda Rasulullah SAW, at-tawaf bil baiti salat. Bahwa tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Ini menunjukkan tentang harusnya berwudu sebelum tawaf. Illa anallah abaha fil kalam. Ya, perbedaan dengan salat, karena Allah SWT bolehkan berbicara. Itu yang dikecualikan dalam kondisi salat itu, boleh bicara saat tawaf. Ya. Dan itu bicara di sini maksudnya bicara hal-hal yang perlu ya, nanya berapa putaran kepada teman, atau nanya jam berapa sekarang. Bukan bicara-bicara apalagi nelpon-nelpon, ya. Kadang-kadang kita lihat ya orang lagi tawaf juga lagi sih, bukan baca doa, tapi nyebutnya apa, selfie, shooting, apa, gitu kan. Nah ini mengurangi nilai tawafnya dan nilai kekhusukan dalam beribadahnya. Baik, kemudian ya, tawaf, kemudian juga, وَلِمَنْعِهِ الْحَائِدْ مِنَ الطَّوَافِ حَتَّى تَطْهُرْ حَتَّى تَطْهُرْ. Juga dalil mewajibkan tentang wajibnya berwudu untuk bertawaf ketika Rasulullah melarang orang yang haid untuk bertawaf karena dia tidak suci. Baik, itu hal-hal yang wajibkan untuk berwudu, salat, tawaf. Kemudian yang ketiga adalah memegang mushaf. Ini juga khilaf para ulama. Ma yasmu illa al-mutahharun, la yamassu illa al-mutahharun. Di sini diskusi panjang para ulama tentang maksud ayat ini. Apakah itu maksudnya harus, ya, itu adalah perintah untuk selalu keadaan suci memegang mushaf. Bagi orang tidak berwudu tidak boleh memegang mushaf. Ya, bibasyarat ya langsung tanpa ada. Kalau dia pakai kaos tangan atau apa, itu dibolehkan. Yang maksud ini pegang langsung seperti ini, pemahaman Al-Quran. Boleh enggak kalau tanpa wudu? Tadi kita katakan khilaf para ulama, tapi madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu mereka lebih memilih ada harus berwudu sebelum memegang mushaf. Berdasarkan ayat ini juga, ya, la yamassu illal mutahharun. Tadi sudah kita jelaskan beberapa pendapat ulama dalam masalah ini, mutahharun ini apakah maksudnya malaikat, ya, apakah maksudnya itu adalah orang-orang tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang dalam keadaan berwudu. Ya. Mutahharun bersih, suci. Kesucian ini juga khilaf para ulama. Suci dari hadas besarkah? Suci dari hadas kecilkah? Hadas kecil yang wajib wudu, hadas besar wajib tangan. Dia mengatakan suci dari hadas besar. Dia mengatakan juga dari hadas kecil. Seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Jawab sabda Rasulullah, la yamassul Qur'an, au la yamassal Qur'an, au la yamassal Qur'ana illa tahir. Karena Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya, tidaklah boleh menyentuh Al-Quran kecil dalam keadaan berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Daruqutni dan Baihaqi dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim dan juga Syekh Al-Albani dan Al-Albani. Baik, tapi ada pendapat lain tadi kita katakan apakah wajib berwudu setiap menyentuh mushaf, tetapi kalau di alas tidak ada larangan di situ. Nah, wallahu alam, ini jadi diskusi panjang oleh para ulama di sini tentang masalah ini. Jadi hikmahnya barangkali memang afdolnya, yang lebih afdolnya kita selalu berwudu ketika menyentuh Al-Quran karena dia adalah kalam ilahi, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau kita tekankan ini, mungkin akan banyak juga orang-orang yang tidak akan mau membaca Quran karena dengan alasan ya, berat mereka, segan mereka untuk melakukan berwudu. Ini juga satu hal yang dipertimbangkan dalam merujukkan pendapat tersebut. Tapi bagi seorang mukmin tidak ada hal yang memberatkan dia ketika mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang ke-8 ada ma yustahabu la wudu. Nah, ini sunnah saja, tidak wajib ini. Hal-hal disunnahkan untuk berwudu. Ya, ketika kita akan melakukannya adalah ketika umpamanya saat mau membaca Al-Qur'an. Beda antara menyentuh, memegang langsung dengan membaca ya, atau sambil zikir ya. Dan ketika inda kulli salatin, ya, ketika saat berwudu setiap saat mau salat. Bukannya wajib berwudu setiap saat. Maksudnya sini, kalau orang syamsi dalam wudu kan enggak wajib dia berwudu untuk salat. Pokoknya dia salat apa namanya? Salat maghrib, masih wudu sampai salat isya kan enggak wajib wudu, tapi disunahkan untuk ijadi wudu, untuk mengulang wudu. Itu maksudnya sini. Itu yang maksud inda kulli salat di sini. Ya. Karena Rasulullah SAW suka memperbarui wudhu beliau. Kemudian hadis Anas SAW, karena Rasulullah SAW, ya tawadu' inda kulli salat. Rasulullah SAW berwudhu setiap saat salat. Walaupun beliau masih dalam keadaan berwudhu, maksudnya masih dalam keadaan berwudhu. Yang ketiga adalah, dianjurkan berwudhu bagi orang yang junub, ya, yang bersifat janabah, apabila ingin mengulangi melakukan aktivitas timaknya lagi. Ini itu dianjurkan dia untuk berwudu. Kemudian, atau saat dia mau tidur. Jadi kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri, maka jika dia mengulangi, dianjurkan untuk berwudu. Jika dia mau tidur, dia dianjurkan berwudu. Atau saat mau makan dan minum. Pokoknya bulan Ramadan, itu dianjurkan kita berwudu. Boleh. Ya, kita belum mandi, kita boleh makan sahur. Tapi kalau salat subuh, harus mandi. Kan gitu. Karena berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu, apabila kalian mendatangi istrinya, sumara ya'uda, kemudian dia ingin mengulangi, falyatawadda, hendak dia berwudu." Juga berdasarkan hadis Aisyah anha bahwa Rasulullah SAW, "Kana idza arada ayyanama wa huwa junubun, yatawadda wudu'ahu lis-shalah." Apabila Rasulullah SAW ingin tidur dan dia dalam keadaan junub, dia berwudu seperti wudu akan melaksanakan salat. Qabla ayyanam, sebelum beliau tidur. Dan riwayat lain juga menunjukkan fa'arada ayyakula au fa'arada ayyakula au yanam, ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW apabila junub kemudian belum makan atau makan ya atau minum, apabila dia mau makan dan juga tidur, kata Aisyah, dianjurkan berwudu. Ini subhanallah, ini betapa agama kita yang sangat menjaga sekali ya, yang namanya kebersihan itu. Kemudian yang keempat adalah wudu qabla al-ghusl. Nah, kalau kita mandi janabah, disunahkan kita wudu. Janabah, disunahkan wudu. Ya. Karena Rasulullah SAW, idza tasara min jinal janabah, yabda'u fayaqsilu biyadaihi, summa yufru biyaminihi ala shimalihi, fayaqsilu farjahu, summa yatawadda wudu awli sholat. Jadi Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah mandi janabah. Ya, apabila beliau mandi janabah, yang belum mulai apa nak mencuci tangannya dulu, kemudian membersihkan apa namanya, biyamini ala shimal, kemudian tangan kanan juga belum membersihkan tangan kiri, membersihkan, kemudian setelah membersihkan tangan kanannya belum mencuci tangannya, kemudian tangan kirinya disiram dengan tangan kanannya, kemudian membersihkan kemaluan beliau, kemudian beliau berwudu seperti wudu akan salat. Ya, itu saat mau mandi sunnahnya. Mandi janabah, berwuduk sebelumnya. Yang kelima adalah ketika tidur. Ketika tidur maksudnya bukan ketika tidur setelah jima' tadi, setelah junub. Tapi maksudnya tidur biasa. Ya, tidur biasa. Berdasarkan hadis Bara bin Azib, wa Rasulullah berkata, qala Nabi SAW, wa Rasulullah SAW bersabda, idza ataita mata'aka, mata'aka, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Jika engkau ingin mendatangi tempat tidurmu, ini mau tidur maksudnya ini, ya, maka orang berwudu lah, berwudu akan salat. Summa taji' ala syakikal aina. Kemudian miring dengan rusukmu yang sebelah kanan. Jadi tidur miring berwudu, dan ini sunah-sunah sebelum tidur, ya, menyimpian luasnya adab itu. Begitu semuanya adab itu sampai tidur pun diatur. Oh, nanti akan diteliti kenapa disunahkan tidur, karena itu adalah menjaga jantung, mudah bernafas, kesehatan ini dan itu. Itu memang ada, Allah lebih tahu, dan Rasulullah SAW itu yang ditindakan oleh Allah kepada Rasulnya. Ya itulah umat Islam mendapatkan kesehatan dari ajaran-ajaran agamanya ini. Padahal banyak penelitian-penelitian semuanya setiap sunnah-sunnah itu dilakukan. Ya, ketika minum duduk, ada ketika kecil macamnya, atau ketika tidur miring ke kanan, apa fungsinya. Itu menunjukkan bahwa umpamanya tidurnya lebih nyenyak, tidurnya lebih istirahat, jantungnya lebih istirahat, dan sebagainya. Banyak sekali, iya, betul. Itulah Allah yang menunjukkan hal itu. Karena Allah menciptakan manusia ini dan tahu bagaimana menjaga fisik mereka. Allah memberikan aturan itu kepada kita. Jadi, itu ya, yang jelas adalah aturan agama kita ini. Tahu atau tidak tahu kita, penelitian orang melakukan penelitian terhadap hikmah dan faedahnya. Tidak perlu kita itu, kita cukup termotivasi dengan apa yang kita rasakan. Cuman itu berguna adalah menjadikan semakin yakin benar ini agama kita ini. Semakin mengharuskan kepada orang masih ragu tentang kebenaran agama ini untuk mengerti agama ini. Kita yakin dengan apa yang kita Rasulullah SAW di balik itu, karena banyak faedah-faedah yang akan didapatkan oleh sebagai seorang muslim. Baik, pemirsa dan pendengar, beberapa sahabat yang dia kalau salah, alhamdulillah. Insyaallah, berjumpa kita akan datang, kita akan masuk bab yang keenam, yaitu adalah berbicara tentang mengusap di atas dua khufain dan imamah atau al-jabirah, ya. Artinya dia adalah perban, ya, yang dipasang untuk mengobati luka kita. Nah, itu yang dapat kita bahas, insyaAllah. Terus sampai di sini dulu. Berikutnya adalah kita berpindah ke bagian sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang masuk, dipersilakan kepada admin atau moderator untuk membaca pertanyaan. Barik baik, Ustaz. Ada pertanyaan nih, Ustaz, dari peserta daurah kali ini, ya, di kolom Q&A. Ana bacakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apakah boleh kita melebihkan membasuh anggota wudu seperti kita membasuh tangan sampai ke tiak? Enggak boleh. Itu adalah gulu. Dan boleh. Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya, akan ada dalam umatku ini yaitu yang gulu dalam ketoharah itu, ya. Berlebih-lebihan dalam ketoharah. Sayati ala umati, ya, yaitu yatajawazuna fi du'a au afwan ya'taduna fi du'a wa tuhur atau at-tahara, ya. Kemudian Rasulullah SAW bahwa Rasulullah menyebutkan akan timbul nanti muncul di tengah umatku ini ada orang yang melampaui batas dalam berdoa, ya'taduna fi du'a, dan juga dalam bertahara, dalam bersuci, dalam berwudu, ya, lebih-lebihan. Kita lihat kadang-kadang orang juga. Dan juga sebetulnya ada hal-hal yang luput di sini. Ketika berwudu dan mandi itu yang disunahkan juga adalah hemat air. Ini akan datang nanti. Akan datang nanti hemat air. Kalau tidak salah apa dijelaskan apa tidak nanti, ya. Itu hemat air, ya. Saya baca dan beberapa referensi lain. Itu di antaranya adalah masalah hemat air. Maka Rasulullah SAW menyebutkan walaupun kamu di setengah sungai. Kadang-kadang orang berwudu luar biasa. Keran dibuka besar-besar gitu, ya. Kemudian ada sebagian orang yang saya lihat, orang yang ditimpa was-was juga penyakitnya gitu. Sampai dia beginikan mukanya ke keran, gini-gini sepuas-puasnya gitu. Nah, tidak benar. Ya. Ambil wudhu, Rasulullah SAW, yana itawadu bimut, ya. Rasulullah berumat dari segini aja bisa berwudhu Rasulullah SAW. Ya. Nah, coba kita bagaimana Islam itu mengatur umatnya, berbuat dengan sebaik-baiknya, memperunakan dan sumber alam ini dengan sebaik-baiknya. Kalau sekarang kan sudah mulai orang membicarakan, ya, bahwa tentang permasalahan air, suatu permasalahan dunia yang menjadi perhatian dunia sekarang, yaitu dunia sudah akan mulai kekurangan air bersih. Nah, Islam telah dahulu bicara masalah itu untuk menyuruh orang hemat dengan menggunakan air, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal itu. Allah yubarik fiik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya. Jika mimisan yang darahnya mengalir, apakah membatalkan wudhu? Ustaz, sekalian jajakum lokoir. Taib, jika mimisan itu sudah tidak bisa, memang begitu, tidak membatalkan wudhu. Tapi para ulama sebagian menganjurkan untuk dia selalu berwudhu saat akan sholat. Tapi kalau mimisannya hanya bisa ditutup pakai apa tisu, ya, itu dia sholat tidak masalah. Sholat. Ya, itu kan penyakit, itu beda halnya. Tapi sebagian ada yang menganjurkan, jika memang itu ada mimisan selalu begitu, dianjurkan dia untuk saat mau sholat, dia berwudu, ya, walaupun keluar darah itu sah. Sebagian ulama mengajarkan demikian. Dan sebagian menyatakan itu jika tidak banyak darah, ma'fu anhu, itu tidak bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz, Allahu barik fik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Hin Abu Dani di Jakarta Selatan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dari hadis Anas tadi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berwudu setiap kali sholat. Apabila ada keperluan mendadak saat 30 menit lagi azan, apakah boleh berwudu di rumah dengan harapan pas azan tinggal hampir ke masjid yang ada dalam perjalanan, apakah dibolehkan? Syukran jazakullah. Ya, itu berarti kurang memahami apa yang dimaksud. Jadi Rasulullah maksudnya wajibnya seorang itu berwudu saat setiap disunahkan setiap berwudu itu maksudnya apa? Setiap saat sholat itu maksudnya setiap waktu sholat masuk. Dia berwudu di rumah boleh, di masjid pun boleh. Kalau orang dah azan, berwudu di rumah boleh. Jadi kita kebedaan, kenapa disebutkan tadi? Kan ada masalah wudu, ada wajib, ada yang sunah tadi. Jadi diwajibkan wudu bagi orang yang ingin sholat. Iya. Kalau dia wudunya enggak batal, nah wudunya enggak batal, dia kan masih bisa memakai sholat sampai bahkan kalau dari sholat zuhur enggak batal sampai sholat maghrib, dia boleh sholat maghrib pakai rumah, kan sampai sholat isya. Ya. Enggak batal wudunya, dia boleh sholat dengan wudunya yang pertama tadi itu. Cuma Rasulullah SAW selalu mengulang-ulangi wudunya, itu indah kulis sholat. Setiap wudu, beliau walaupun tidak batal wudunya, dia boleh berwudu setiap sholat. Nah, itu. Nah masalah berwudu, mau di rumah, mau di masjid, kalau sudah azan, tidak bermasalah. Ya, bukan maksudnya pas mau salat, tidak. Maksudnya setelah masuk waktu salat dan orang azan. Wallahu a'lam bishawab. Dan tempatnya boleh di rumah, boleh di masjid. Allahu barik fik. Ustaz, untuk pertanyaan di kolom Q&A sudah selesai Ustaz, padahal mungkin diarahkan ke HP Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik, apakah kotoran cicak najis? Bagaimana jika air bak di kamar mandi dijadikan kotoran cicak? Apakah najis? Najis. Ustaz, tidak. Kotoran cicak tidak najis. Dan kemudian juga, apa namanya? Ini lebih rojinya ya. Dan kotoran cicak jika jatuh ke dalam air juga tidak najis. Tidak menajis air tersebut. Karena dia kotorannya kecil, tidak merubah rasa, tidak merubah warna, tidak apalagi bau juga tidak. Ya, maka airnya boleh digunakan. Dan cicak itu kan kotorannya sedikit, yang kemudian juga tidak akan merubah warna dan rasa dan bau air tersebut. Kemudian kenapa dia tidak najis kalau kita di rumah kita? Karena dia adalah suatu hal yang susah untuk dihindari. Kadang-kadang ya kita nggak kelihatan, ya. Ya, semacam ini di antara al-ma'fu anhu ya, sebenarnya yang jelaskan para ulama. Afwan, ingin bertanya, jika memindahkan Al-Quran tanpa membukanya saat beres-beres, apakah harus berwudu juga? Kalau dipegang langsung tanpa alas, iya. Tapi kalau ada alas, kita pegang pakai kain dan dibalas tangan kita dengan sesuatu, tidak langsung memegang langsung, itu dibolehkan. Itu menurut pendapat ulama yang mau juga berwudu kalau menyentuh langsung. Ya. Kemudian pertanyaan lagi, apakah wudu sah jika kita membasuh wajah 3 kali namun membasuh anggota lainnya 1 kali? Nah, dalam apa yang dicatatkan Rasulullah SAW, jika beliau, walaupun ulama mengatakan sah wudunya, tetapi itu menyalahi sunnah. Wudunya sah tapi tidak tepat dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah kalau membasuhnya 1 kali, semua 1 kali. Ya, kalau membasuhnya 2 kali, 2 kali semua, 3 kali, 3 kali semua. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita sahwudu berbicara sunnahnya, berbicara sahwudu adalah makruh hukumnya. Ya. Apakah benar jika kita berwudu tidak boleh dalam keadaan telanjang? Kalau maksudnya kita tidak dilihat orang dalam kamar mandi, ya boleh-boleh saja. Tapi memang ada madhab Syafi'i menjelaskan demikian, di wudu tidak boleh dalam ketenterannya. Tapi jika kita mandi di kamar mandi dan segala macam itu, tentu kita berwudu, tidak masalah. Apakah rokok membatalkan wudu? Tidak. Rokok tidak membatalkan wudu. Ya, apakah kalau makan makanan yang ini bukan berarti rokok tidak haram, tetapi dia tidak membatalkan wudu. Apakah kalau makan makanan yang tersentuh api seperti sate ayam kita ini, batalkan wudu? Ini benar khilaf para ulama, mamasahun nar, tawadhu mamasahun nar. Yang rajih di akhirnya adalah, pendapatnya adalah tidak wajib berwudu di hal yang dibakar, makan yang dibakar, daging yang dibakar. Pendapat yang kuat, makan daging unta itu membatalkan wudu. Apakah yang membatalkan wudu hanya jika makan daging unta saja atau mencakup makan lain dari unta seperti makan hati dan lemak unta? Ya, maksudnya itu dari daging unta, lemak unta, daging unta yang kita makan, pokoknya bagian yang kita makan dari unta itu apapun dagingnya, lemaknya, semacam, tapi bukan berarti susu unta. Nah, itu beda lagi. Yes, susunya tidak. Yang berbentuk daging kan itu hati di bagian dari daging juga, lemak di bagian dari daging juga. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan lain. Ah, ini sudah dijawab tadi. Ya. Yang tentang memindahkan Al-Quran. Baik. Demikian pertanyaan yang masuk melalui apa? Ustaz? Nomor. Ya. Apa tuh, Ustaz? Ya. Ada benar. Pertanyaan masuk lagi nih. Apakah boleh dibacakan? Baik. Dari Widya Umum Baihaqi di Jakarta. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Izin bertanya, apabila kita menepuk atau membunuh nyamuk sehingga darahnya menempel pada kita, apakah hal ini membatalkan wudu? Syukron. Tidak, tidak membatalkan wudu. Jadi, malai salahu nafsun sa'ilah. Itu disebutkan tidak membatalkan wudu. Lalat kah, nyamuk kah, gitu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan selanjutnya berhubungan nih kayak dari, tapi enggak ada namanya. Tercoret tinta pulpen dan atau kena cat itu apakah menghalangi air wudhu, Ustaz? Jika cat menghalangi air wudhu, iya. Jika tinta pulpen tidak menghalangi, ya kan bisa kita hilangkan dengan air, ya. Kan, jadi, jika Ustaz, tidak menghalangi, jadi ya, harus wudhu ulang ya, Ustaz? Apa maksudnya? Jika kita setelah berwudhu, tahu-tahu kita ada cat di tangan kita. Tangan kita ya, ada cat dan tidak kena air. Nah, itu kita ulang wudhu kita. Kita ulangi. Ya. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakatuh Ustaz. Tafadhal Maskur Ustaz, pertanyaan sudah selesai untuk ditutup. Demikian para jamaah dan kaum muslim muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dan pendengar, terima kasih atas kehadiran kebersamaan antum pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu dan amal kita serta umur kita dan harta kita dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.